Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أحوتي في الدين رحمني ورحمكم الله الحمد لله. Marilah kita tidak lupa untuk bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala sampai hari ini, sampai detik ini Allah subhanahu wa ta'ala masih melimpahkan kenikmatan yang sangat banyak, kebaikan yang sangat banyak. Di antaranya kita masih diberikan petunjuk di atas jalannya, yang semoga kita selalu menapaki jalan ini dengan istiqamah dan menutup tugas kita di dunia nanti juga dalam keistiqomahan. Allahumma amin. Salawat dan salam tidak lupa kita aturkan kepada beliau, panutan teladan kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita lanjutkan pembahasan kita pada kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah karya Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala. Kita masuk pada bab yang baru, di bab ke-24. Bab ma ja'a fi sifati akli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab-bab ma ja'a, apa-apa yang datang dari hadis-hadis fi sifati akli Rasulullah SAW, dalam penjelasan sifat makannya Rasulullah SAW. Kembali ini menegaskan bahwa para sahabat mencermati setiap gerak-gerik yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Maka demikianlah ketika kita belajar pada guru-guru kita, kadang tidak hanya pelajaran-pelajaran yang berupa teori, tapi bagaimana guru-guru kita mempraktekkan teori-teori tersebut. Disebutkan beberapa hadis di sini tentang apa? Cara makan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang pertama, hadis yang cukup dikenal gitu ya. Qala haddatsana Muhammad ibn Bashar qala haddatsana Abdurrahman ibn Mahdi an Sufyan an Sa'd ibn Ibrahim an ibnin li Ka'b ibn Malik, dari salah seorang putra sahabat mulia Ka'ab ibn Malik an abihi, dari bapaknya, yaitu Ka'b bin Malik radhiyallahu anhu, sahabat dekat Rasulullah SAW yang sempat absen dalam perang Tabuk sampai kemudian apa, dihajar, diboikot oleh Nabi SAW selama 50 hari. Sahabat Ka'b bin Malik bercerita, Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana yal'aqu asabi'ahu thalathan. Bahwasannya Nabi SAW dahulu kala menjilati jari-jemarinya thalathan, tiga kali. Perlu dicermati di sini tentang kalimat tiga kali. Qala Abu Isa, dan berkata Abu Isa, yakni al-Imam Tirmidzi, wa rawa ghairu Muhammad ibn al-Bashshar hadha al-haditha qala yal'aqu asabi'ahu thalatha. Hadis di atas itu hadisnya secara sanad sahih. Jadi ya. Tapi kemudian ditambahkan oleh Al-Imam Tirmidzi bahwa diriwayatkan dari selain Muhammad ibn Bashar, jadi selain gurunya yang disebutkan di atas, hadis yang sama ini, dan mengatakan isinya di dalamnya apa? Beliau, Nabi SAW, menjilati jari-jemarinya yang tiga. Apa perbedaan di sini? Ini ada wacana apa? Kajiannya pakai Zoom supaya bisa interaktif gitu ya. Kemarin baru ketemu teman-teman di radio kita, TV kita. Kalau pakai Zoom, nah seperti ini mungkin bisa langsung dijawab yang mau jawab gitu ya. Apa perbedaannya di sini? Kalau dalam riwayatnya Muhammad ibn Bashar dikata menerangkan tentang jumlah berapa kalinya dilakukan tadi menjilati apa, jari jemari, sedangkan riwayat-riwayat yang lain, dan ini yang apa, yang lebih kuat, saya sebelumnya menerangkan tentang hadis syadz. Masih ingat apa itu hadis syadz? Hadis sahih secara sanadnya, tapi isinya bertentangan dengan hadis yang lebih kuat, yang lebih sahih. Gitu ya. Itu disebut hadis syadz. Nah, yang dilawan, yang hadisnya yang benar, dalam istilah ilmu hadis disebut apa? Mahfudz. Maka yang benar bahwa riwayatnya adalah menerangkan Nabi SAW itu menjilati tiga jarinya. Nah, di sini Syekh Abdul Razak menerangkan, memberikan faedah yang sangat banyak. Jadi ya, cukup panjang penjelasan tentang hadis pendek ini. Di antaranya apa? Bahwa ini isyarat sebagaimana hadis-hadis yang lain, beliau itu makan menggunakan tiga jari. Tiga jari yang mana tidak disebutkan dalam hadis-hadis. Tapi tentunya ini bisa dipahami, kata beliau, ibu jari, jari telunjuk, dan jari tengah. Karena ini yang saling berdekatan dan yang paling praktis untuk makan. Maka ini diantara adab makan menggunakan tiga jari. Nah, kemudian beliau menukilkan keterangan para ulama masalah tiga jari ini, dan ini pernah kita singgung. Bahwa dikatakan apa, Annal akla bil asabi tsalas yakunu fil aqlil mutamasik. Bahwa makan dengan tiga jari ini pada makanan yang apa? Padat. Alladhi yumkinu lil akili an yakbidahu bi asabi tsalasati. Yang memungkinkan bagi orang yang makan memegang makanan padat tadi dengan tiga jari. Makan kurma, makan buah yang sudah dipotong-potong, dan yang sejenisnya. Gitu ya. Makan apa? Gorengan gitu ya, yang mungkin ukurannya agak kecil. Amma idza kana ta'amu mutanathira. Sedangkan kalau makanan itu makanan yang apa? Tersebar. Misalnya apa? Nasi. Apalagi bubur. Apalagi kuah. Ya tidak mungkin kita memakannya dengan apa? Tiga jari. Fala haraja fi an ya'kula bi asabil arba awil khams in ihtaja ila dhalik. Maka tidak mengapa menggunakan empat jari, menggunakan lima jari, kalau memang dibutuhkan yang demikian itu. Karena kita mengalami, dan mungkin sebagian masih ada yang seperti ini, seakan harus tiga jari itu pada semua makanan. Kemudian tambahan yang kedua, bahwa menjilati jari jemari ini kapan? Setelah selesai dari makan. Bukan setiap kali kita pegang makanan, kemudian apa? Dijilat. Lanjutkan lagi, jilat lagi, tidak. Karena bisa jadi kita makan satu namban bersama orang lain, gitu ya. Ya ini akan terganggu dia, gitu ya. Dia akan menyerah di tengah jalan, wis entek no wae. Atau ini jangan-jangan strategi, gitu ya. Biar musuhnya segera mundur. Kemudian beliau menambahkan hikmah. Apa hikmahnya? Dan subhanallah, ini kadang masalah etika, begitu ya. Etika itu memang sebagiannya berkaitan dengan apa? Adat istiadat, kebiasaan manusia. Tapi kebiasaan itu tidak boleh mengalahkan apa? Syariat. Karena sebagian kadang apa? Malu menerapkan syariat dengan anggapan bertentangan dengan apa? Etika tadi. Yang lain makan pakai sendok, mau makan pakai langsung pakai tangan, malu. Padahal mungkin ya enggak apa-apa pakai sendok boleh. Tapi mungkin makanannya sebenarnya lebih nikmat kalau di makan pakai tangan langsung. Misalnya apa? Mau orang Jawa bilang ngerokoti balung. Bagaimana Nabi SAW dulu? Makan, dipegang sampai apa? Sisa daging di tulang itu dibersihkan. Maka tidak perlu kemudian kita apa merasa wah enggak pantas dan sebagainya. Karena ini syariat yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Apalagi hikmahnya jelas. Apa hikmahnya? Yaitu usaha untuk mencari keberkahan dalam makanan. Karena tujuan utama kita makan itu keberkahannya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim. bahwa Rasulullah SAW dahulu kala jika makan makanan, beliau kemudian apa? Menjilat jari jemarinya yang tiga. Tentunya tiga yang memang digunakan. Kemudian beliau bersabda, "Idza saqatat luqmatu ahadikum falyumit anhal adza wal ya'kulha wa la yada'ha lisyaitan." Seingat saya ini pernah kita bahas di kajian Al-Irsyad. Jika ada suapan, ada potongan makanan salah seorang di antara kalian jatuh. Dan ini kembali kepada makanan yang padat tadi, yang memungkinkan untuk diambil kembali. Maka bersihkanlah darinya kotoran. Pegang apa? Pisang goreng. Kemudian apa? Tersinggal anaknya jatuh. Ambil pisang goreng tadi. Tidak perlu bilang belum 5 menit. Gitu ya. Tapi bilang ini hadisnya Nabi SAW. Kemudian bersihkan kotoran yang ada. Kemudian makanlah potongan makanan tadi. Dan jangan meninggalkannya untuk setan. Demikian pula dalam sebagian riwayat yang lain, untuk apa? Membersihkan bekas tempat makan. Jadi nggak perlu kemudian apa merasa malu disindir, wah nggak perlu ngasahi, saking bersihnya piring yang kita gunakan untuk makan, kadang kan guyonannya begitu ya, nggak perlu dicuci lagi, nggak perlu malu, karena ini memang adab yang diajarkan oleh Nabi SAW. Di mana kemudian Nabi SAW mengatakan, fa innakum la tadruna fi ayyi ta'amikumul barakah. Karena kalian tidak tahu di bagian mana dari makanan kalian itu keberkahan ada. Bisa jadi berkah itu pada suapan yang pertama. Sehingga jangan lupa untuk membaca basmalah. Dan jika lupa, kemudian kita diajarkan untuk apa? Membaca lagi bismillahi awwalahu wa akhirahu fi awwalihi wa akhirihi. Atau bisa jadi di tengah suapan, di akhir suapan, atau bahkan pada sisa yang menempel di mana? Di jari atau di tempat kita makan. Maka subhanallah, ini faedah lain yang kita tambahkan gitu ya. Kalau boleh, apa itu? Kalau makanan saja sedemikian kuat Rasulullah SAW mendorong kita mencari keberkahannya, makanan untuk fisik, apalagi makanan untuk jiwa kita. Kalau makan makanan yang penanan, maka apalagi ketika kita makan makanan untuk jiwa kita, nuntut ilmu. Jangan sampai apa? Sambil ngalamun, sambil mikir yang lain, sehingga di akhir ditanya sama ustadznya, paham? Diem. Siapa belum paham? Diem. Kenapa? Tadi ngomong apa tuh Ustaz tadi? Nah gimana? Ilmu kita akan berkah, makanan yang masuk jiwa kita akan berkah. Kalau kita tidak berusaha untuk semua yang kita makan tadi dari ilmu masuk. Maka Nabi SAW mengingatkan, kita tidak tahu di mana keberkahan itu ada. Kemudian faedah lain yang ditambahkan oleh Syekh Abdul Razak, bahwa apa yang dimaksudkan keberkahan dalam makanan? ketika Nabi SAW menyebutkannya dengan secara umum, mutlak, tidak mengikat pada maksud keberkahan itu. Maka ini bisa difahami, yang pertama apa? Berkah itu artinya taghdhiyatul badan. Makanan itu benar-benar menjadi asupan gizi untuk tubuh kita. Jadi makanan yang kita makan menjadi apa? Orang Jawa bilang, orang tua kita dulu bilang dengan kalimat sederhana, makanan yang dimakan jadi daging. Yang kedua, wasalamatu min madharratit ta'am. Dan selamatnya orang yang makan tadi dari apa? Bahaya makanan tersebut. Subhanallah. Kadang kita apa? Perlu bersyukur ketika melihat orang lain apa? Oh, harus pilih-pilih makanan. Oh, dia alergi makanan ini, dia alergi makanan itu, gitu ya. Ini cobaan bagi orangnya. Maka subhanallah, sebagian yang lain, bahkan sebagian besar kita, makan apa saja enak. Tidak ada pantangan. Maka subhanallah. Ini diantara keberkahan yang perlu dan seringkali dilupakan. Keberkahan yang perlu disyukuri. Orang sering lupa yang seperti ini termasuk berkah dalam makanan. Wa taqwiyatuhu ala ta'atillahi subhanahu wa ta'ala. Dan ini yang paling penting. Apa itu makanan yang berkah? Makanan yang menguatkan ketaatan kita kepada Allah. Jadi kalau habis makan terus ngantuk, mau belajar malah gak semangat, mau sholat gak semangat, ya ini menunjukkan apa? Yang dimakan gak berkah. Subhanallah. Jadi, kemudian di antara faedah juga beliau mengingatkan hadis yang tadi disebutkan dari riwayat Imam Muslim. Kalau makanan yang jatuh itu disuruh ambil, dibersihkan, kemudian dimakan kembali, di mana realitanya sebagian orang makan dengan wadah yang bersih, gitu ya, atau makan di atas meja yang bersih, lantai yang bersih, ada yang jatuh, dia biarkan begitu saja. Bisa dibayangkan, di zaman Nabi SAW jatuh, jatuh kemana? Ke tanah, jelas. Belum ada keramik, gitu ya. Maka subhanallah, ini lalainya banyak orang. Dan lalainya kita membiasakan hal seperti ini untuk diri kita dan anak-anak kita, keluarga kita. Sehingga kelapangan yang Allah berikan ini bukannya menjadikan kita tambah bersyukur, tapi kadang atau seringkali menjadikan kita ini kufur terhadap nikmat Allah dalam hal-hal yang kita sepelekan seperti ini. Subhanallah, gitu ya. Hadisnya pendek saja, tapi faedahnya luar biasa. Kemudian, riwayat-riwayat berikutnya menegaskan tentang apa? Riwayat yang pertama, qala haddatsana al-Hasan ibn Ali al-Khallal, qala haddatsana Affan, qala haddatsana Hammad ibn Salamah an Thabit an Anas ibn Malik radhiyallahu anhu qala. Sahabat Anas bin Malik menceritakan, kana Nabi SAW idza akala ta'aman la'iqa asabi'ahu thalatha. Dahulu kala Nabi SAW ketika makan makanan, beliau menjilat jari jemarinya yang tiga. Ini menegaskan bahwa yang benar dari riwayatnya adalah bukan tiga kali, tapi apa? Tiga jarinya. Dan berapa kali? Ya sesuai dengan kebutuhan. Kalau sekali sudah bersih, ya tidak perlu diulang. Dua kali, tiga kali. Gitu ya. Kemudian hadis yang ketiga, ini yang baru saja kita bahas kemarin, tentang tata cara duduk Nabi SAW. Qala hadatsana al-Husain ibn Ali ibn Yazid as-Suddai al-Baghdadi. Qala hadatsana Ya'qub ibn Ishaq ya'ni al-Khadrami. Qala hadatsana Syu'bah an Sufyan ats-Tsauri an Ali ibn al-Aqmar an Abi Juhaifah qala. Sahabat Abu Juhaifah radhiyallahu anhu bercerita. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ama ana fala akulu muttaki'a." Sedangkan aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka aku tidak makan dalam posisi apa? Bertelekan sambil tiduran. Ini maksudnya yang kita sudah jelaskan kemarin dari apa? Tata cara yang terlarang. Yaitu apa? Makan sambil bertelekan sesuatu, bantal dan sejenisnya, gitu ya. Karena ini apa makannya para pembesar yang sombong dan membahayakan pencernaan. Kemudian riwayat berikutnya menyebutkan sanad dengan hadis yang sama, qala hadatsana Muhammad ibn al-Bashar qala hadatsana Abdurrahman ibn Mahdi qala hadatsana Sufyan an Ali ibn al-Aqmar nahwahu. Dari Ali ibn al-Aqmar tadi serupa dengan riwayat yang di atas. Kemudian hadis berikutnya, qala hadatsana Harun ibn Ishaq al-Hamdani qala hadatsana Abdah ibn Sulaiman an Hisham ibn Urwah an ibnin Lika' bin Malik an abihi. Balik lagi kepada hadis yang pertama tadi dari Ka'ab ibn Malik, qala kana Rasulullah SAW ya'kulu bi asabi tsalatsi wa yal'aquhunna. Dahulu kala Rasulullah SAW makan dengan jari jemarinya yang tiga dan kemudian apa? Menjilatinya. Kemudian hadis berikutnya yang berbeda dengan pembahasan sebelumnya, qala hadatsana Ahmad ibn Mani' qala hadatsana Fadl ibn Dukain qala hadatsana Mus'ab ibn Sulaim qala sami'tu Anas ibn Malik radhiyallahu anhu yaqul. Aku pernah mendengar Anas ibn Malik bercerita, utiya Rasulullah sallam bitamrin fara'aituhu ya'kulu wa huwa muq'in minal ju'. Didatangkan kepada Rasulullah SAW kurma. Artinya didatangkan, diberi hadiah. Dan ini nanti pembahasannya akan lebih detail keadaan ini di bab-bab selanjutnya. Maka aku melihat beliau makan dalam kondisi beliau duduk ik. Muk'in itu apa? Dari kata ik'a. Duduk ik'a itu pembahasan dalam sholat ada. Yaitu duduk seperti iftirash. Tapi apa? Kedua telapak kaki diberdirikan. Jinjit gitu ya. Ini disebut ik'a. Tambahan kata minal ju itu disebutkan lemah oleh para ulama. Sedangkan riwayat-riwayat yang lain ada tambahan cerita juga. Di sini Syekh Abdul Razak menyebutkan riwayat Imam Ahmad bahwa ketika kurma tadi datang, maka sebelum Nabi SAW sendiri makan, maka beliau mengambil sebagian dan menyuruh Anas untuk mengirimkan kepada Fulan. Kemudian mengambil sebagian lain, menyuruh Anas untuk mengirimkan kepada orang lain. Demikian. Baru kemudian ketika tersisa, Rasulullah makan. Dan ini tata cara Rasulullah makan yang tawadhu. Di mana apa? Beliau memikirkan para sahabatnya dulu sebelum memikirkan dirinya sendiri. Jadi betapa mulianya sosok yang insya Allah kita rindukan bersama untuk berjumpa dengannya. Selaku pemimpin, jadi ya, negara, pemimpin agama, bukan akunya dulu, tapi bagaimana beliau melihat para sahabatnya, baru kemudian beliau yang terakhir. Subhanallah. Keteladanan yang luar biasa. Jadi semoga kita istiqamah untuk mempelajari ini ya. Semakin kita cinta kepada beliau. Nah, kita beralih pada bab berikutnya. Akan mulai menceritakan lebih detail apa yang dimakan. Kalau tadi secara sekilas bagaimana Rasulullah SAW makan. Nah, sekarang apa yang dimakan oleh Rasulullah SAW? Diawali dengan bab maja'a fi sifati khubzi Rasulullah SAW. Bab tentang apa-apa yang datang dari hadis menceritakan sifat rotinya Rasulullah SAW. Qala hadathana Muhammad ibn Musanna wa Muhammad ibnu Bashar. Qala, keduanya mengatakan, haddathana Muhammad ibn Ja'far. Qala haddathana Syu'bah an Abi Ishaq. Qala sami'tu Abdurrahman ibn Yazid yuhadithu anil Aswad ibn Yazid an Aisyata, dari Ummul Mu'minin Aisyah radhiyallahu anha, saksi hidup, pelaku sejarah, yang mengalami keadaan ini sendiri. Apa itu? Annaha qalat, bahwasannya beliau bercerita, ma syabi'a alu Muhammadin min khubzil sya'iri yawmaini mutatabi'aini hatta qubidha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma syabi'a, tidak pernah kenyang. Alu Muhammadin, keluarganya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Min khubzis sya'ir, dari roti gandum kasar. Nanti kita akan tahu. Syair adalah jenis gandum yang kasar. Artinya hanya ditumbuk dan masih banyak kotorannya, ya. Bukan terigu yang kita konsumsi hari ini yang sudah bersih putih, menghasilkan roti yang empuk, tidak. Gandum yang ditumbuk, gitu ya, kasar, masih banyak kotorannya, itu saja tidak pernah kenyang 2 hari berturut-turut. Kalau hari ini ada roti, mungkin besok beberapa hari nggak ada. Sampai beliau wafat. Disebutkan oleh Syekh Abdul Razak Hafizahullah, Ummul Mukminin Aisyah, orang yang paling tahu tentang keadaan Rasulullah SAW, mengabarkan kepada kita keadaan ini. Sampai beliau meninggal, tidak pernah namanya sampai 2 hari berturut-turut itu merasakan kenyang dari makan apa? Roti yang kasar. Bagaimana roti yang lembut? Bagaimana makanan enak? Sesuatu yang jarang. Kemudian Syekh Abdul Razak memberikan satu faedah yang luar biasa gitu ya. Hadis ini memberikan isyarat tentang apa? Rendahnya dunia, murahnya dunia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini dan hadis-hadis berikutnya menunjukkan perkara yang sangat penting ini. Bahwa dunia itu murah bagi Allah Subhanahu wa taala. Rendah bagi Allah Subhanahu wa taala. Dari sisi mana ini kita bisa melihatnya? Karena Allah tidaklah memberikan kepada kekasihnya dari dunia kecuali sedikit saja. Karena tentunya kalau kita melihat diri kita, kita akan memberikan sesuatu yang mahal, yang terbaik, sebagai bukti cinta kita kepada orang yang kita cintai. Iya atau iya? Iya. Itu sudah fitrah. Bahwa kalau kita mencintai seseorang, kita akan memberikan yang terbaik. Maka walillahil mathalul a'la, dan bagi Allah permisalan yang jauh lebih tinggi. Karena dunia ini rendah, Allah tidak berikan kepada kekasihnya. Apa yang mahal itu? Yang mahal adalah akhirat. Yang mahal adalah surganya. Maka yang dijadikan jaminan untuk kekasihnya adalah surga. Allahu Akbar. Apakah kemudian kita masih ya, menjadi orang yang cinta dengan dunia? Cinta dengan kerendahan ini? Cukup dengan hal yang murah ini? Allahumma musta'an. Kemudian hadis yang kedua. Qala haddatsana Abbas ibn Muhammad الدوري الدوري قال حدثنا يحيى ابن أبي بكير قال حدثنا حريز بن عثمان عن سليم بن عامر قال سمعت أبا أمامة الباهلي رضي الله عنه يقول aku mendengar Abu Umamah Al-Bahili, seorang sahabat, bercerita. Maka na yafdulu an ahli baiti Rasulullah sallam khubzus syair. Tidaklah dahulu tersisa dari keluarga Rasulullah sallam roti gandum kasar, tidak bersenah tersisa. Kenapa? Karena sedikitnya yang ada. Bukan karena rakusnya yang makan, tapi karena sedikitnya barangnya yang ada, sedikitnya roti yang ada, sehingga tidak pernah ada sisanya. Mari kita bandingkan dengan keadaan kita sekarang. Betapa kadang kita harus membuang makanan karena tidak termakan, karena terlalu banyak jumlah. Allahumma astaghfirullah. Astaghfirullah. Kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini keluarga manusia terbaik. Kekasihnya Allah. Tidak ada sisa. Karena sedikitnya apa yang ada di dalam keluarga tersebut. Apa buktinya sedikitnya? Kisah yang sangat masyhur gitu ya. Datang seorang ibu dengan dua putrinya ke rumahnya Aisyah radhiyallahu anha. Dan tidak ada di rumah kecuali apa? Sebutir kurma. Dalam riwayat yang lain hanya ada tiga butir kurma. Dalam riwayat yang lain hanya punya air putih. Dalam riwayat yang lain Rasulullah SAW menanyakan sarapan, enggak ada apa-apa. Allah Akbar. Jadi kebahagiaan itu ternyata bukan karena apa, stok makanan yang melimpah, lemari es yang selalu penuh, ATM yang unlimited, bukan di situ kebahagiaan. Kebahagiaan ada dalam hati. Orang yang memilikinya. Kemudian hadis berikutnya. قال حدثنا عبد الله بن معاوية الجمحي قال حدثنا ثابت بن زيد عن هلال بن حباب عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت عبد الله بن عباس من جريتك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبيت الليالي المتتابعة طاويا هو وأهله لا يجدون عشاء وكان أكثر خبزهم خبز الشعير. Diceritakan dahulu kala Rasulullah bermalam selama beberapa malam. Tawiyan. Tawiyan dari kata tawa. Yatwi, melipat. Apa yang dilipat? Perutnya. Karena menahan lapar. Beliau dan keluarganya tidak mendapati makan malam. Allahu. Jadi kadang beberapa malam Tidak ada makan malam. Dan seringnya roti yang beliau makan dan keluarganya adalah roti gandum kasar tadi. Apa itu roti gandum kasar? Mari kita baca hadis berikutnya. Qala hadatsana Abdullah ibn Abdurrahman. Qala hadatsana Ubaidillah ibn Abdul Majid al-Hanafi. Qala hadatsana Abdurrahman ibn Abdullah ibn Dinar. Qala hadatsana Abu Hazim. An Sahal ibn Sa'ad. Annahu qila lahu. Seorang sahabat Sahal ibn Sa'ad ditanya, akala Rasulullah SAW annaki, apakah Rasulullah SAW itu makan naki, yaitu huwari, bahasa di zaman berikutnya, bahasa kita sekarang tepung atau terigu gitu ya, gandum, beras yang sejenisnya yang sudah ditumbuk halus, di bersihkan dengan bersih. Faqala Sahal, ma ra'a Rasulullah sallam annaki ya hatta laki Allah. Apa jawaban Sahal? Tidak pernah Rasulullah SAW melihat terigu, melihat tepung sampai bertemu dengan Allah. Tidak pernah dalam hidup Rasulullah SAW melihat tepung bersih. Fakila lahu, maka dikatakan kepada Sahal, hal kahnat lakum manakhilu ala ahdi Rasulullah SAW, apakah dulu kalian memiliki alat untuk membuat tepung di masa Rasulullah SAW? Kala, maka beliau menjawab, makanat lana manakhilu, kami tidak punya alat membuat tepung tadi. Kila kaifa kuntum tasna'una bisya'in, lalu bagaimana kalian mengolah gandum? Kala kunna nanfuhu fayatiru minhu matara thumma na'jinuhu, kami dulu ya meniupnya saja. Dulu zaman orang tua kita, ada istilahnya dalam bahasa Jawa, napeni gitu ya. Jadi setelah ditumbuk atau setelah diselepkan, masih banyak kotoran yang tersisa, kemudian dengan alat namanya tambah itu ya, diangkat ke atas gitu ya, supaya kotorannya terbang. Nah, itu yang dilakukan dulu. Sehingga hilang apa yang bisa hilang dan tinggal apa yang masih tinggal. Kemudian kami jadikan itu adonan. Kemudian hadis berikutnya. Qala hadatsana Muhammad ibn Bashar. Qala hadatsan Mu'ad ibn Hisham. Qala hadatsani Abi an Yunus an Qatadah an Anas ibn Malik. Qala Anas yang hidup bersama Nabi sallallahu alaihi bercerita. Ma akala Nabiyullah ala khiwanin wala fi sukurrad wala fi sukurrajatin wala hubizalahu muraqqaqun. Tidak pernah Nabi SAW makan ala hewan. Hewan itu kalau di bahasa kita hari ini piring, tempat makan kecil untuk makan makanan yang sedikit, kalau artinya secara bahasa Arab. Ya, kita sekarang piring gitu ya, atau mungkin yang lebih kecil dari piring, sehingga masing-masing makan sendiri. Tidak pernah Rasulullah SAW seperti itu. Bukan artinya terlarang, tapi memang keadaan yang ada di zaman itu. Demikian pula tidak pernah makan apa pada sukur rajah. Bahasa gampangnya adalah meja. Gak punya meja Nabi Hasan. Tempat yang tinggi untuk meletakkan makanan. Itu maknanya. Dan tidak pernah dibuatkan roti lembut untuk beliau. Karena memang tidak pernah ada terigu yang lembut. Maka ini keadaan tawaduknya beliau, di mana kalau beliau mau, bukan artinya keadaan dunia semua seperti itu waktu itu, tidak. Karena waktu itu Romawi hidup dengan kemewahannya, Persia hidup dengan kemewahannya. Kalau beliau mau, dan bangsawan-bangsawan Arab pun demikian, hidup dengan apa? Kekayaannya. Jadi ini bukan soal keadaan saja. Tapi ini juga karena apa? Pilihan yang dipilih oleh beliau untuk hidup sederhana. Kemudian hadis berikutnya. Qala hadatsana Ahmad ibn Mani. Qala hadatsana Abbad ibn Abbad al-Muhallabi an-Mujalid an-Sya'bi an-Masruq qala dakhaltu ala Aisyata radhiyallahu anha fa'ad'at li bita'amin. Masruq, seorang tabi'in, datang, seperti kisah sebelumnya kita sebutkan, para tabi'in datang kepada Ummul Mukminin Aisyah untuk belajar. Maka beliau pun menyuguhkan makanan. Waqalat. Kemudian Ummul Mukminin Aisyah bercerita. Tentu ini setelah wafatnya Rasulullah SAW. Ma ashba'u min ta'amin fa asha'u an abki illa bakai. Tidaklah aku kenyang dari makanan. Kalau aku mau nangis, pastinya aku akan nangis. Kehidupan para sahabat setelah hijrah semakin membaik. Apalagi setelah Rasulullah wafat. Apalagi setelah masanya Umar. di mana ekspansi dakwah membukakan keberkahan, peperangan demi peperangan mendatangkan apa? Rampasan perang yang begitu banyak. Sampai kita kisahkan dalam beberapa kisah, kisahnya siapa? Zubair ibn Awam yang meninggal tidak meninggalkan apa? Dirham, tidak meninggalkan dinar. Hanya meninggalkan satu petak tanah atau berapa petak tanah di Madinah, beberapa rumah di Madinah, aset ditinggalkan yang jumlahnya ternyata sampai triliun. Maka Ummul Mukminin Aisyah dan setiap sahabat punya mendapatkan apa? Tunjangan dari negara. Maka kemudian sang istri salihah ini menceritakan kepada murid-muridnya, saya sekarang kalau makan kenyang, gitu ya, itu ingat bagaimana keadaan dulu, saya pengen nangis. Maka dikatakan oleh Masruq, lima, kenapa? Qalat adhkurul hal allati faraka 'alaiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dunya. Aku ingat bagaimana keadaan Rasulullah SAW meninggalkan dunia ini. Wallahi ma syabi'a min hubzin wa lahmin marrataini fi yaumin. Demi Allah, tidak pernah kenyang dari roti dan daging sampai dua kali dalam sehari. Kalau siang mungkin ada roti dan daging, malam mungkin harus puasa, gak ada apa-apa. Atau kalau pagi ada, siangnya gak ada. Allahu Akbar. Yang itu, meskipun riwayat ini dikatakan lemah, dikuatkan oleh riwayat-riwayat yang lain, diantaranya apa yang disebutkan? Setelahnya, qala hadatsana Mahmud ibn Ghailan, qala hadatsana Abu Dawud, qala hadatsana Syu'bah an Abi Ishaq, qala sami'tu Abdurrahman ibn Yazid yuhadditsu anil Aswad ibn Yazid an Aisyah radhiyallahu anha. Dari Ummul Mukminin Aisyah mengatakan, ma syabi'a Rasulullah sallallahu min khubzi sya'iri yawmaini mutatabi'aini hatta qubila. Tidak pernah Rasulullah SAW itu kenyang dari roti gandum kasar tadi dua hari berturut-turut sampai beliau meninggal. Ini berkebalikan 180 derajat dengan sebagian kita yang tidak pernah merasakan lapar dua hari berturut-turut. Mungkin sebagian kita pernah merasakan lapar, pernah merasakan apa, tidak punya makanan, tapi rasa-rasanya itu tidak akan pernah terjadi sampai dua hari berturut-turut. Sebaliknya Rasulullah SAW tidak pernah namanya kenyang sampai dua hari berturut-turut. Allah. Kemudian riwayat serupa yang disebutkan oleh sahabat Anas atau sanad lain, gitu ya, redaksi lain dari sahabat Anas radhiyallahu anhu, qala hadatsana Abdullah bin Abdurrahman, qala hadatsana Abdullah ibn Amr Abu Ma'mar, qala hadatsana Abdul Warith an Sa'id ibn Abi Arubah an Qatadah an Anas radhiyallahu anhu qala ma akala Rasulullah sallam ala khiwanin. Tadi sudah dikatakan tidak pernah Rasulullah makan pada piring. Wala akala hubzan muraqqaqan hatta mat. Dan tidak pernah makan roti yang dihaluskan, yaitu dari apa, gandum yang halus sampai beliau meninggal. Ini yang sudah saya katakan kemarin, bab-bab ini akan menjadikan kita lebih bersyukur keadaan kita. Menjadikan kita semakin bisa mengontrol diri untuk tidak tamak terhadap dunia. Ada pertanyaan, Ustaz, apakah boleh kita menyederhanakan pola makan? Walaupun kita diberi rezeki yang cukup, batas apa yang kita sebut kufur nikmat? Ya. Kalau kita berkecukupan, tidak boleh kemudian apa? Melaparkan diri, mengurangkan diri. Yang terjadi pada Rasulullah SAW, bukannya beliau tidak berkecukupan. Ini kalau antum ingat pembahasan kita di kajian apa At-Targhib wa At-Tarhib. Bagaimana Rasulullah SAW itu hartanya selalu habis. Datang harta, bagikan sana, bagikan sini. Sanggup gak kita seperti ini? Sehingga memang yang ada akhirnya apa yang ada. Bukan kemudian kita punya simpanan, kita punya uang, pegang uang sebenarnya, tapi kita beli yang tidak layak untuk diri kita. Nah ini tidak boleh. Memang ini satu keadaan yang kita mungkin tidak akan pernah mampu melakukannya. Masih ingat bagaimana tentang hadis setelah asar Rasulullah langsung masuk ke rumahnya karena apa? Ada sebungkah emas, sebungkah emas. Bukan segram dua gram, sebungkah emas yang tersisa, yang tidak ingin apa tinggal lama-lama sisa emas itu. Kita sekarang berpikir bagaimana emas itu bertambah dan semakin lama tinggal di rumah kita. Jadi kalau kita ingin mengikuti polanya, ikuti semuanya. Siap enggak? Cash flow-nya Rasulullah SAW. Uang masuk segera keluar. Nah, terus yang dimakan apa? Ya yang ada. Bukan kemudian kita punya simpanan, kita punya uang, tapi kemudian apa? Kita, anak kita, istri kita harus makan seadanya. Nah ini gak boleh. Kalau memang ada uangnya, ya sudah, belanjakan, makan yang layak. Karena itu bentuk dari syukur kita kepada Allah. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Allah alam. Itu yang bisa kita baca, diskusikan di pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.